gembira melihat dindaku, karena bersama mengikat janjimu suci berpadu. Janganlah kandaku tinggalkan diriku, karena bersama mengikat janjimu suci berpadu. Cintamu itu.